Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jinabul kurama, para alim, ulama, para kiai, masyayikh, asatid, sesepuh bini sepuh, nakhusu bidzikri, al-fadil, dulur kula, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Mustaqim, yang di setiap kesempatan beliau selalu pede, selalu mengakui, menyatakan bahwa lebih ganteng daripada saya. Padahal survei membuktikan bahwa nenggone foto jelas-jelas ketok ganteng aku. Umpama cara rabi maneh ini, insyaallah sik payuan aku timbangane dhek. Subhanallah. Bapak Kepala Desa, dalasan setiap perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak dari Muspika, bapak-bapak dari anggota Polri, anggota Polsek yang saya hormati, konco-konco panitia, para takmir masjid ingkang minulya, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, kersane mboten jenuh ngawali ngaji dalu menika, ngimbui napa ingkang sampun kasampaiaken, napa ingkang sampun kadhawuhaken dening Rama Kiai Haji Mustaqim. Monggo kita awali kanthi sesarengan donga. Nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi ngaji dalu menika pinaringan barokah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Monggo sareng. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ayo sepisan maneh bareng. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah jamaah nyuwun ibadah istiqomah. Ya Allah jamaah nyuwun gesang engkang barokah. Sareng donga. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta. Ya Allah panjenengan dan dosi jamaah niki lahir batin sarono manah sae kang suci. Amin. Ya Rahman Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, Wa Anta Ya Allah Jamaah Nyuwun Langgeng Zikir Panjenengan. Ya Allah jamaah nyuwun pinter nyukuri kenikmatan. Amin. Ya Rahman Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, Wa anta ni'mal Ya Allah jamaah nyuwun sehat ati lan raga wilujeng badan serta putra lan keluarga. Ya Rahman Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, Wa Anta Ni'mal Mu'in. Mugi-mugi sedaya hajat saking para jamaah ingkang rawuh dalu menika dikabulaken Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi jamaah ingkang gadah masalah, persoalan, problem, apapun itu masalahnya, apapun problemnya, apapun persoalan hidupnya, mudah-mudahan oleh Allah diberikan makhraja, jalan keluar yang terbaik. Menawi wonten jamaah utawi keluarga ingkang nandang gerah, apapun gerahipun zahir batin, muga-muga enggal-enggal pinaringan saras. Menawi wonten sebagian di antara jamaah ingkang tasih kagungan cicilan, kreditan, tanggungan, utang, muga-muga Allah gampang no dalane, sakit cepet isok ngelunasi. Kok banter dhewe to nek urusan utang. Hanallah, muga-muga sedaya sing rawuh pinaringan waras zahir batine, bebas saka penyakit. Kan penyakit niku wonten kalih, Bapak Ibu, wonten penyakit zahir, wonten penyakit batin, wonten penyakit jasmani, wonten penyakit rohani. Penyakit zahir, penyakit jasmani niku penyakite raga, penyakit tubuh, penyakit badan. Contone watuk, mengguk, linu, ngelu, belek, dengkek, panu, kadas, kurap, rangen, koreng, kutil, pelenting, udun, niku penyakit zahir, penyakit jasad. Nah, penyakit batin, penyakit rohani niku penyakit hati, penyakit roh, penyakit akhlak, penyakit moral, penyakit karakter, kaya takabur, ujub, sum'ah, riya, hasud, tamak dan sebagainya dan sebagainya. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, penyakit zahir niku beda kalih penyakit batin. Penyakit jasmani niku seje kalih penyakit rohani. Nek penyakit zahir, penyakit jasmani, penyakit jasad niku sing penyakiten krasa. Wong liya mboten napa-napa, tanggane ora ngrasakno, masyarakat gak lapo-lapo. Seje karo penyakit batin, penyakit rohani, penyakit moral, penyakit akhlak niku aneh. Sing penyakiten mboten krasa, tapi tanggane sing kemeng, wong liya sing teng-teng, masyarakat sing puyeng. Nggih, kula paringi contoh penyakit dohir, penyakit jasad, penyakit awak. Niku sing penyakitan kroso, tapi wong liya mboten ngrasakno. Pomo ana tangga sampeyan kok kena penyakit dohir, udunen engkau wedi sak terong. Udun milenium. Ini sing udunen ya kemeng, tayang, tayang, tayang, nyengar, nyengir. Tapi tanggane orang ngrasakno. Tambah iso nggo jloki kok. Engko tambah dawa ngono ya modele ya. So nek panen nek diunduh aku kabari lho ya aja meneng-menengan. Mulane penyakit dohir niku tambanane gampang, warase gampang. Mergi napa? Sing penyakiten krasa, sing lara krasa, gak betah larane wanita mbo. Enak dandani dohir, dandani jasmani niku gampang. Ana larane krasa, pengen waras tombo. Seje karo penyakit batin, penyakit rohani, penyakit akhlak, aneh niku. Sing penyakiten mboten krasa, sing lara ora krasa, tanggane sing kemeng. Contoh ten gene lingkungan sampean umpama ana maling. Niku kira-kira sing susah malinge napa masyarakate? Kuwi ayu-ayu kok do bisu to. Sing susah malinge napa masyarakate? Masyarakat sing susah, padahal niku sing penyakiten maling napa masyarakat? Sing gak waras malinge napa masyarakate? Sing gak waras malinge, tapi sing susah masyarakate. Maling iku gak waras. Maling kuwi duwe barang dicolong wong, mesti dekne gelo. Ngene apa mboten? Saman kok muni nggih tau nyolong. Maling duwe barang nang dicolong wong, mesti dekne gelo. Lu ngono kok dhek mentolo nyolong barange wong liya. Ora waras. Wong dhek ndek barang dicolong wong gelo. Lu kok nyolong barange wong? Bu. Bu. Jenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo napa mboten? Gelo. Ngapunten jenengan nate ngrasani wong napa mboten? Gak waras. Ya Allah, ayu-ayu kok bento. Dalile wong Jawa kuno sederhana. Kowe nek dijiwit wong krasa lara, ya aja jiwit wong. Dalil nek dijiwit wong krasa lara, aja pisan-pisan jiwit wong. Wong biyen ngono, Pak. Lek nuturi, lek nasihati nganggo kata-kata sederhana tapi penuh makna, penuh nilai filosofi yang tinggi. Ora kakean dalil wong biyen ora kate qul ta'ala kene sallallahu alaihi wasallam gak trimo ngono. Nek dijiwit wong krasa lara ya aja jiwit wong. Wong biyen lak ngoten to. Ajaran-ajarannya penuh filosofi. Kowe nek duwe gawe ben lulus, lolos, ben selamat, ora ono aral rubedo, selametan. Dikengken selametan, ben diparingi selamat, hajate kabul. Itu sebenarnya penjabaran dari as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah gawe nolak bala. Ben ono sing arane bid'ah kaya wis rasa digadeg. Berkat gue enak kok. Wong sing arane bid'ah ini cara mbukae berkat mesti ya diuntal. Nggih napa mboten? Ngono kate alo-alo. Nen sewu. Selametan niku ana aturane cara wong biyen. Kowe nek selametan gawe ya tumpeng. Tegese tumpeng apa? Limang waktu kudu sing mempeng. Aja nganti kendu, aja nganti pot, aja nganti telat. Tumpeng leh mung nglakoni limang waktu kudu sing mempeng. Dure luwincip dure tumpeng kuwi diarani buceng. Tegese apa? Lek nyebut kudu sing kenceng. Zikir sing manteng. Ngono. Engko segone berkatane diwadahi godhong gedhang dibentuk diarani takir. Niku sangka tembung tazakkur dikongkon ngatah-ngatahaken zikir. Lha cah nom-nom saiki ngono ku dok. Gregetne kok dipleset-plesetno. Tumpeng jare nek pengen iso metu ya kudu mempeng. Dure luwincip diarani buceng ben iso mlebu ya kudu kenceng. Lho ngono kuwi. jan gregetno kok. Lha nek ewoh mantu kuwi kon ngekeki janur, janur saka tembung Arab ja'an nur tekane cahya. Pilihno sing rupane kuning niku asline qanaah. Nrimo ing pandum, manten lanang budal nenggone manten wedok, kuwi nggawa sapi, nggawa kebo cara biyen dituntun minangka dadi tuntunan. Maksude kanggo nyekeli tuntunan agama, mantene dihias, dilungguhno. Nggon lungguhe manten disebut kuwade. Tegese apa? Kok diarani kuwade? Mantene ben kuat barang sing gedhe. Guyumu kok ora puenak model. Lho maksudnya kuat nyangga ujian sing gedhe, kuat nampa coba sing gedhe, kuat nampa kanugrahan sing gedhe. Kowe pikiranmu tekan kono wae. Lho nek pintere pinter wong saiki karo wong biyen. Biyen ora ana kiai kok digelar SPD kaya kae ora enak. Kae Kiai Haji Muhammad Mustaqim SPD sibuk polahe dhewe kae. Rekane lho ada kuliah bareng apa-apa. Apa jago DPR tak pelorot sarunge mbak aku. Awas katek melok-melok politik DPR DPRan. Wis DPR tunggale aku dinas pengajian rutin ngonoe wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapunten, lek pintere pinter tiyang sakniki, pengalamane pengalaman tiyang sakniki, tapi pengamalane menang tiang biyen, pengalaman menang wong saiki, pengamalan menang wong biyen. Wong biyen subhanallah. Apa-apa? Wong kon fase ora iso. Mboten saged. Ilate kaku kok. Mboten saged fase. Nggih. Donga kon fase Allahumma ora iso. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin munifa ya ora iso piddin wa ngapiya tampil jasad wa jiyada tampil ngilmi barokatan pir rejeki ora iso kon fase. Oh lah nek wong saiki pol fase salate fase saking fase takbir nganti bengong-bengong Allahu akbar mong. Alek ndonga yang ngono fawase. Allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ain wa barakatan fir rizq. Allah lek muni qaf nganti indil-indile mencolot. Ayyuhuma aqbalu 'indallah? Mana dari keduanya yang lebih diterima Allah? Ternyata mboten kok ndi sing fasih. Gak. Tapi bukan afsahuhuma yang fasih dari keduanya. Ndak. Mbah ngaji nang pinggir dalan gedhe iki wis bising. Jane wong ya ayu-ayu tapi yo. Ala rasa GR. Ngelirikku kan ngelirik sayang. Oh dosa ya apa ya? Ausaluhuma biruhihi ilallah. Mana yang ruhnya lebih nyambung ke Allah? Iku sing diterima. Mila wong salwangsul kula aturke. Nek urusan muwasalah ke Allah, hubungan ke Allah, mahabbah ke Rasulullah, niku sing penting nyambung, mantep. Gak fasih rapopo. Ora ngerti maknane, ya wis. Mantepe sing penting. Syukur fasih ngerti maknane sip. Kaya wong tua-tua biyen selawatan ngelik-ngelik karo ditabuhi gawe terbang. Nek kulonan nggon kula ngarani serokalan. Mriki napa ngarani? Padha. Kene apa diarani serokalan? Ya kuwi ana lafaz asyraqal badru alaina. Asyraqal kaunub dihajae serokalan. ngawalek-ngelek asyraqal abadara alaina amin sani hayatil hawadai. Takoni wong lek artine apa lek buh raruh aku karuh artine, tapi mereka betul-betul merasakan kehadiran Rasulullah menyatu di majelis itu. Subhanallah. Ngoten. Mantep sebenarnya. Niku piwulange tiyang seposian sing sakniki kurang digawe. Kalih lare nem-neman. Canom saiki ki modele do kladuk wani kurang duga. Mau pun kathah diaturaken kalih Wayahe Mustaqim kula mboten usah ngimboi akeh-akeh. Ini urusan karo wong tua, nek dalilku ya kae tol-tol to beseli, tol-tol ra beseli ngono kuwi. Oh, diangen-angen dipikir sing jero. Ngombeni. Mbah. Melane dandan-dandan batin niku rondo angel. Mergo napa? Sing penyakiten batin niku lho mboten krasa nek penyakiten angel dandanane. Lah dalu niki kula namung ngimbui jenenge imbo kan ora oleh akeh-akeh. Tak jak dandani batin. Ayo bahas hati. Kenapa hati ini penting jamaah sekalian rahimakumullah? Agama itu tempatnya di hati. Islam dipun paringi aturan, hukum, syariat macam-macam. Niku setelah terlebih dahulu selama 13 tahun ditempa hatinya, digembleng atine. Fase ketika Rasulullah masih berada di Makkah 13 tahun niku dalam rangka noto ati, gembleng ati. Mergo ati niku pokok. Baru setelah hijrah ke Madinah banyak hukum-hukum, aturan-aturan yang lain diberikan. Betapa ati niku sangat penting. Sing dadi penilaiane Gusti Allah niku ngapunten, mboten napa-napa. Bukan wajahmu, bukan cantikmu, gantengmu, bukan gagahmu, kekarmu, postur tubuhmu, bukan semokmu, bukan montokmu, bukan pangkat dan jabatanmu, tapi yang jadi penilaian Allah adalah hati dan niatmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang dan tidak nilai pada nun sewu raimu. Aku lak wis nuwun sewu. Mene gak dikonno ngono kaya ngantuk kowe. Allah tidak memandang dan tidak menilai pada wajahmu, bentuk tubuhmu, pangkatmu, ndak. Akan tetapi yang jadi sasaran penilaian Allah adalah hati dan niatmu. Mulane hati niku dadi penting. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Apik lan eleke wong niku ya gumantung atine. Karena hati bagi manusia itu merupakan key position. Understand? Sing SPD ra iso ngene iki. Hati itu posisi kunci, sentral, penentu baik dan tidaknya manusia. Tergantung atine. Wong iku nek atine apik ya dadi wong apik, tapi nek atine kok elek ya dadi wong elek. Yen atine apik obah sak-obah apik, sak pola tingkah apik, omong sak-omong apik, tapi nek atine elek obah sak-obah elek, sak pola tingkah yo elek. Pokoke kula sering matur teko omongane wis kena dititeni wong iku atine-atinane apik apa elek. Nek atine-atinane apik niku omongane yo apik, ngomong elek yo iso tapi ora mentolo. Ngarani wong ireng nang ireng jane ya iso tapi ra tega, paling ya mau diarani ra patek kuning ngono ae. atine ape? Mbak, aku kok dilokno wong-wong jare ireng masuk iya to, Mbak? Gak. Jare sapa? Samanku gak ireng, Dik. Samanku manis. Ati apik kok. Nek ati elek ya ora ngono. Mbak, aku jare wong ireng, ora ireng tok gosong. Pereng. Mbok kok iso ngono ya? Ati apike. Ngarani wong pesek nang pesek anu ya iso, tapi ya gak, ora pesek nang ngarani. Aku masuk pesek to, Mbak? Gak. Sopo kondo? Gak, samanku gak pesek, sedep. Ngono, tapi nek ati elek, Mbak, masuk aku pesek. Ora pesek tok ya ambles kok. Pesek ya kaya irungmu tapi sok nomor tuntunge. Nek emir ana nomor tuntunge balas sok. Amblek. Lah ngeten sampean kula aturi. Atine menungso niku dasare apik kabeh. Gusti Allah ndak melatine menungso. Dasare niku apik. Gelu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kabeh atine menungso niku dasare apik. Mulane nalika wonten sahabat sowan datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadul, ya Rasulullah, kula menika mboten hafal Quran, kula menika mboten saged ngaji, kula menika mboten ahli ibadah. Dos pundi Kanjeng Nabi carane kula nyuwun pitutuh panjenengan supados gesang kula tansah dipun ridani Gusti Allah. Supados kula mboten dados yang ingkang nakal. Kanjeng Nabi pesen, istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Takoko nang atimu. Jaluk pitutur nyang atimu. Jaluk fatwa, jaluk nasihat nyang atimu. Bagaimana hatimu memberi fatwa? Bagaimana hatimu menasehati? Ikuti, pasti kamu akan menjadi baik. Karena apa? Hati enggak pernah bohong. Hati ra kena digoroi. Meskipun lambene ngomong, aku gak nyolong, aku gak nyolong, aku gak nyolong, tapi sesungguhnya dia mencuri. Bisakah dia membohongi hatinya sendiri? Para bisu-bisu sekalian, dijawab saya. Meskipun lesan mengatakan aku enggak mencuri, aku enggak mencuri, aku enggak mencuri, tapi sesungguhnya dia melakukan pencurian, tapi sesungguhnya dia mencuri, bisakah dia membohongi hatinya sendiri? Ngono lho ben rondo modern. Tiang menika mboten kira saged selak saking batosipun piyambak. Gak kira iso goro nang atine dhewe. Makanya kata anak muda itu, tanyakan pada hatimu. Hatimu tak akan pernah membohongimu selama kau jujur pada hatimu. Lung gitu, kabeh atine menungso ini barang kuwi apik, ati yang ngarani apik. Tapi nek barang kuwi elek, ati yang ngarani elek. Kapan penggawean apik, ati ngarani apik. Tapi kapan penggawean kuwi elek, ati mesti ngarani elek. Saelek-elek wong itu katik roh penggawian WAP mesti hatinya mengakui bahwa itu baik. Gimana pembedaan? Enggak wong zaman kulino elek. Mangkane wong iku nek nglakoni apik atine mesti tenang. Kenapa? Karena sesuai dengan kata hatinya, melakukan kebaikan pasti hatinya tenang. Tapi wong kok nglakoni elek mesti atine ora tenang. Kenging nopo? Gak sesuai dengan kata hatinya. Halo, jangankan uang, jangankan manusia, kucing saja ketika dia melakukan yang baik, makan pindang dikasih sama majikannya, pindang itu resmi di tempat biasa dia makan, tau wenang mbok ana bledek tawur sira kaget mangan pindang iso khusyuk ngalang-alangi wong jimpung kene lek salat. Wong di tengen iki. Oh carang bang. Mau gek mengkon jimbos lho mulane. Katut. Tapi kucing kok nglakoni barang orang genah. Ana pindang wis ditutupi, ditindai. Lah kok diongkat to. Mesti ora tenang cingak, cinguk. Ene wong liwat seriwet gawagenan mire. Mbok ndase wis mlebu separo lho batek neh. Kucing-kucing sama nang ngene iki kok cuwerdas model. Urung tak terangno tok kono wis mbok guyu. Kecerdasan. Subhanallah. Mangkane saiki rungokno. Lek ana wong nglakoni apik kok ora tenang. Nglakoni elek tambah tenang. niku berarti atine kuwalik. Iya. Atine kuwalik. Enten wong. Ana wong lanang lungguh jejer bojone dhewe ini ora betah. Tapi lungguh jejer rondo iso tumak ninah ngono. Khusyuk. Enten ta mriki ngoten. Tiange nggih dugi dalu niki. Saantawis sekedap mawon tolong ngajung di diluk mawon ya Allah ngoten niku ngapunten bapak atine kuwalik ya ana wong wedok atine kuwalik ya ana bojone ora dihormat bojone ora ditakzimi tapi nek karo wong liya hormat karo wong liya takdim, mau bakul es di basani. Tuku es nak pintenan pak argine pak. Boso, nunggu nek karo bojone boso napa mboten? Alhamdulillah atas kejujuranmu. Nek bojomu rambuk basani lah bakul es kok mbok basani. Kowe dikeki apa karo bakul es? Ya sak gedhe ese bojomu kuwi to. Wong kuwi to bendina gratisan. Jemberen gak aku wong wedok-wedok bolak-balik diomongi pancet tahu masakno bojo bendina wis pancet tahu tempe istiqomah tahu tempe pindang istiqomah ngene pas masak daging tuku ndok masak ayam takoni tangga kok belanja akeh mbak sesuk ndek wong lho mergo sesuk ndek wong masakno enak ndok daging ayam mergo sesuk duwe wah bojone trimo tahu tempe berarti bojone dudu kandhane ku ngono ku kualek atimu kualek kula wangsul bolak-balik tak kandhake Pak Yai Taging barang setiap ngaji nggih disampaikke betapa swargamu ditentukan oleh suamimu. Ridhonya Allah tergantung pada ridho suamimu. Neroto-roto tawang wedok kuale, bolak-balik diaturi. Piyanten putri menika yang sampun kagungan garwa. Wanita kalau sudah bersuami, disuruh berdandan, berhias yang cantik, menarik untuk suami, terutama di malam hari. Iya, kalau lagi keluar, biasa-biasa aja lah. Let tepak metu ning jaba, ora usah neko, ora usah petuk wong lanang liya aja kathek pencap. Ojo celemar ra usah endel, ra usah letrek, ra usah mencelek enggak ngene iki metu nang jaba ayu-ayu kabeh ning ngene iki sing mbok ayoni sapa paling aku to aku lho ora gadeg aku masih orang agetmu nang ser-ser pak lho bekakas ngene modele kok lu enak metu kok ayu-ayu ngene kowe tapi lek ning omah engko ya garangan anyang-anyangan model engko alik hole woi ibu tolong dipirengaken aku mbok arani jorok sak karepmu tapi niki sunnah kan aturannya seperti itu kan maca ayu cantik dandan menarik wangi di malam hari terus metuk bojo lah kowe metuk bojo iki wis ayu wis wangi ancur wis ruwok-ruwok tengik bisa nabune memang keret bojomu BRG oh tenan lho saman gue bandan cantik menarik ayu wangi metuk bojo nang terus towo oh nek towo piye jir towo kok piye ya towo ya wis tak ulangi nek tawa ngene petuki pak pak bengi iki aku kanggo to ora lek kanggo nyon nang dieker-eker lek nek ora kanggo aku ya tak sapa ngomong tak golek astagfirullahalazim carang bang aku ya tak salat tak zikir mari ngono tak nyusul turu ngono to emboh ngene lho ngene. Andaikan diperbolehkan manusia bersujud kepada manusia, kata Nabi, pasti yang aku perintahkan pertama adalah istri tak perintah bersujud pada suami. Liki bari haktihinna alihi. Saking gedene kewajibane istri yang menjadi hak suami. Andaikan menungso kok oleh sujud nonggone menungso. Wi Kanjeng Nabi merintah seorang istri bersujud pada suami. Halo. Wong wedok lho Bu. Sik, ngapunten Yai Takim tak garape ngene-ngene sampean. Sepuntene Pak Lurah tak sileh sedelok. Oh, sampean njaluk tak garap suwe. Ya wis, ora apa-apa rungokno. Lho, kowe aja katik macam-macam pikiranmu kowe. Garape kiai anggitmu garap apa? Ngeten, Bu. Sorry Bapak, rupanya istrimu jatuh cinta sama aku. GR. Apa ngajine diwisi dirampungi langsung donga. Itu kan tanda kalau kamu cinta aku. Buktinya kamu betah berlama-lama dengan aku. Ayo. Pirengke? Ngapunten, ngapunten. Halo. Ngapunten Pak Lurah niki intermezzo mawon kersane melek. Biantun Putri. Meskipun ahli ibadah kadek ngelarakno atine bojo sing lanang kok durung nyepuro kedisian mati lam yasyumma raihatal jannah ra iso mambu gandane swarga. Wedokan carang bengi ngene iki model diomongi ngene iki ora wedi tambah pringas-pringis. Nuwun sewu. Iya ya piantun putri. Sorry sorry. Nuwun sewu pangapunten subhanallah, pangapunten, pangapunten. Bu. Bu. Jangankan kok piantun carang bang. Putri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah al-Batul. Fatimah Az-Zahra itu putri kesayangan Rasulullah yang ketika di dunia sudah dijaminkan akan menjadi ratunya bidadari surga. Niku mawon nate ngalami kedadosan suatu malam menyinggung perasaan garwane nggih menika Sayyidina Ali karramallahu wajah. Karena satu masalah Sayyidina Ali tersinggung kali Siti Fatimah. Ngoten niku Sayyidina Ali merengut betutut gelo. Subhanallah, memang istri solihah. Rumongso salah, mangkel ke garwane. Rumongso keliru gelak no garwane susah. Gak katik suwe langsung nyuwun pangapura. Mas Ali, corok ini. Kulo lepat dateng penjenengan, kulo nyuwun ngapura. Nunggu teniku Sayyidina Ali melengos, melengos titut nih rene. Mas Ali dalam lepat nyuwun pangapunten, melengos nih. Taut noneng sebelah kene. Saya itu dalam lepat nyun pangapunten, melengos. Gak mandek ngono iku. Terus berusaha dan berusaha agar mendapatkan maaf dari suami. Terus yo nopo? Beliau berdiri. Memegang pundak suami. Pundake garwane niku dipun cepeng. Nyuwun ngapura kalih ngumeti awake. Ping 70 puteran. Muter ping 70 ngenteni sak meseme bojo, sak legane atine bojo. Dadi nyekeli pundak ambek muter njaluk sepura. Mas Ali sepurane, Mas Ali sepurane. Mas Ali sepurane, Mas Ali sepurane, Mas Ali sepurane, Mas Ali sepurane. Mas Ali sepuntene, Mas Ali sepuntene, Mas Ali sepuntene, Mas Ali sepuntene 70 kali putaran dan 70 kali permintaan maaf baru sang suami senyum. Subhanallah. Ibu. Ibu, cobi umpami panjenengan gelake garwane, garwane atine lara, merengut, terus jenengan njaluk sepura nang gak disepura. Pak, aku sing salah sepurane. Terus bojone sampean gak kata sepura, atiku sik lara. Ngoten niku sampean ya purun ngumeti ping 70. Wong carang bang ya ora ngono. Pak sepurane Pak, aku sing salah njaluk sepura rambut rang arah tak sepura. Atiku sik lara. Wong kene piye? Ramuk sepura ya wis. Ramuk sepura rapat. Ayo petah-petahan to piye. La haula wala quwata illa billah. Atine menungso niku dasare apik. Mula wong nek nglakoni apik tenang, lakoni elek gelisah. Wong mukmin manggon ning gone panggonan sing apik niku mesti tenang. Sebagaimana ketenangan iwak manggon menjeru banyu. Wong mukmin kok manggon nang gone pengajian tau wenang padha karo iwak manggon nang gone ora nyao to. Tak baleni wong mukmin manggon nang pengajian ku tenang padha karo tenange iwak manggon nang gone banyu. Krasan. Iku iwak sing apik. Ana iwak kok ora krasan nang gone banyu, kuwi berarti iwak njaluk di goreng. Ana wong mukmin kok ora krasan nang gone majelis taklim, ora krasan nang gone masjid, ora krasan nang gone pengajian, kuwi berarti wong mukmin njaluk di sekali lagi hati enggak bisa dibohongi. Karena dasarnya hati manusia baik. Saya pernah menyampaikan satu apa ya istilahnya? Apa jenenge ya? Ya komentar contoh. Takon, saya kita takone sampean. Maling niku ngerti napa mboten nek sing dilakoni elek? Maling niku ngerti napa mboten nek sing dilakoni elek? Ngerti. Dia sadar kok, makane gak ono maling kepengin marisno kelakuane nenggone anake. Mboten enten Pak maling kepengin anake dadi maling gak ono. Maling udang anake sak bayi cepet gedhe nak, cepet gedhe sumen kenteni Pak ayo nak yo. Pak iki maling sukses. Melebu metu penjara biasa Pak enak wis gak ono. Eh wong wedok sing nakal-nakal niku ngerti napa mboten ndak sing dilakoni elek. Ngerti mulane ra ono begenggek kepengin anake dadi begenggek ra ono. Petuk ya. Tidak ada ngundang anaknya cepat gede ya nah anak sumpen muka-muka luwe laris timbang buke ini ora ono. Mergo dekne sadar kok kalau jelek. Makanya tak baleni maneng beda nglakoni apik karo nglakoni elek lho rasane beda. Tolong dijawab, bawa uang sendiri sama bawa uang masyarakat rasane padha napa beda? Beda. Lek nggo duwite dhewe tenang, nggawa duwit turunan. Ditangkap polisi kok. Bawa uang sendiri sama bawa uang negara beda. Kalau bawa uang sendiri tenang, bawa uang negara harus lari ke luar negeri minggat. Bapak saya kira nggak sampaian jawabannya sing banter. Gowo bojone dhewe karo gowo bojone wong niku rasane padha napa beda? Nek kok iso jawab ya. Menjiwai model. Mesti beda. Ini hati enggak bisa dibohongi. Ayo bengi niki bareng-bareng tak jak dandani hati karena hidup itu tergantung suasana hati. Orang itu kalau hatinya lapang, orang itu kalau hatinya luas, meskipun punya masalah yang besar bisa diatasi dengan mudah. Karena ketika hati lapang, ketika hati luas, masalah yang besar menjadi kecil, enteng. Tapi jika hati sempit, nalika hati kok rubek, masalah yang kecil bisa menjadi besar. Masalah cilik iso bingung rakaruan mergo atine sempit. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana orang yang berada di lapangan yang luas manggon ning lapangan sing ombok ambok kumpul karo kewan sing gedhi-gedhi ana jaran ana sapi ana gajah ora masalah. Mergo apa? Panggonane ombok enggak terganggu. Iku gambarane ati nek jembar ambok masalah gedhi-gedhi gak ganggu. santai jembar tapi lek panggonane ciut kewan cilik lho bingung ibu-ibu kok nang jero WC medongkrong ana coro adek corone lanang bisa ginjal-ginjal rakaruan padahal ku kewan cilik kenapa? Karena tempatnya sempit orang itu kalau hatinya sempit yang ngonoku model masalah cilik iso dadi gede hidup tergantung suasana hati sering saya sampaikan hati kalau bersih hidup akan menjadi tentram bahagia damai tapi kalau hati kotor hidup akan menjadi susah resah gelisah gersah mesti nih hati nek resik mangan sak mangan isok warek turu sak turu isok tanek nggih mangan isok warek senajan lawas subhanallah sederhana tapi mergo atine resik telap telap karo sego kaya wong pacaran telap telap nganti diklamuti drijine ya Allah tapi ini atine kotor gelisah mbok mangan ning restoran mewah menune istimewa ana rawon setan soto gendruwo sate demit sop jerangkom wong saiki panganan sing aneh-aneh kuwi laris ya ora iso tenang lagi ngemplok sak amplokan arep ngemplok maneh keselek kurung uang dihem kong buri nah, suaranya itu persis karo wong sing diutangi kaya ku waget niki dalem halo nyawang ini oke ya wes kaya sampean orang itu sekali lagi kalau hatinya bersih sorry halo halo halo bu menengah yang udah ketularan gue betapa pengaruh hati sangat luar biasa makanya wes tau kok sama nerambah kas aku tambah bakas entah ulek pisan kok kondisi hati ini yang sangat masya Allah bu pandang saya dong kan kalau kamu berpaling dariku aku cemburu subhanallah subhanallah ibu apa singgara no hati kotor mergo ngapunten ten gene hati niku wonten hijab hijab niku tutup tutup niku bahasa Inggrisnya cover cover di hati ini yang menjadikan orang kafir orang kalau di hatinya ada cover maka dia akan menjadi kafir maka cover di hati itu harus dibongkar apa yang menutupi hati manusia macam-macam dan sewu macam-macam kadang atine menungso ketutupan karo bondo dunyo peteng dedek ora ketok apa-apa ketoke mung bondo dunyo mawon lali gak iso nyambung karo sapa sing maringi bondo dunyo ya kuwi ana teronton amot semen diwasi lengene to Pak Hakim ngaji kon tenang piye ana wong lanang kesengsem karo wong wedok mergo ayune ana wong wedok kepencut wong lanang mergo gantenge niku berarti atine ketutupan karo wajahe wong liya mulane ra iso nyambung karo sang pencipta wajah Allah Subhanahu wa taala ana atine menungso ketutupan karo pangkat jabatan derajat sehingga hanya sekedar untuk mendapatkan pangkat derajat jabatan ya wis loro sing liwat dia memfitnah melakukan segala cara untuk mencapai tujuan emboh hati ini menungso ketutupan karo duit sehingga sing dadi isi hati ini omong duit kalau seperti itu yang terjadi pasti urip niki gelisah mboten saged tentrem ibadah pun gak mungkin bisa tenang karena hatinya kotor ibu ibu jenengan nanti mboten salat ora tenang cepet-cepetan mboten yo. Kenapa? Ngoten niku mergo mesti atine sing ora tenang, atine sing ora resik. Salatmu nggih mboten saged resik. Niki subhanallah bener-bener merupakan kunci. Ingat, di hati ada niat. Dan niat itulah yang menentukan uripe menungso. Uang niku atine janji ikhlas, insyaallah sesuai karo namine masjid. Hati yang bersih, hati yang ikhlas, dan itu jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Yang dapat jaminan selamat dunia akhirate hanya orang-orang yang berhati bersih, hanya orang-orang yang berhati ikhlas. Yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ana ing dalem dina anak-anak bondo donya wis gak iso manfaati, gak iso mbelani tegese esuk dina kiamat, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, atine tentrem, atine bersih, atine resik, niku sing dapat jaminan keselamatan dunya lan akhirate. Nah, makane Kanjeng Nabi ngendika innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang gahwa fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwa sesungguhnya seluruh amal perbuatan manusia itu tergantung pada niatnya, dan bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah, berpindah, beraktivitas, bekerja, beribadah, nek niate mung sekedar kepingin donya, maka dia pun akan sampai kepada apa yang dituju. Halo. Barang siapa yang berhijrah, berpindah, beraktivitas, bekerja, beribadah, kalau niatnya karena Allah, itba Rasulullah, maka dia akan sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah. Allah pasti paring ridho, Rasulullah pasti paring syafaat. Amin Allahumma. Tapi sinten sing berhijrah, berpindah, beraktivitas, bekerja, beribadah, kalau niate mung krana donya, mung krana pangkat, jabatan, derajat, apa maning krana nuruti nafsu, maka dia pun akan sampai kepada apa yang dituju itu. Mungkin donya bisa diperoleh, mungkin pangkat jabatan bisa diraih, mungkin nafsunya bisa terpenuhi, tapi aja kate arep-arep oleh ridane Gusti Allah. Aja kate arep-arep oleh syafaate Rasulullah. Mula nopo mawon, dasare kudu ati sing bersih, ati sing ikhlas. Ini satu-satunya orang yang enggak mampu dilawan setan, hanya orang yang ikhlas. Wong pawinter jaduk kok gak ikhlas, jebol kalah karo setan. Iso ditembus setan maksudnya ngoten. Kula baleni sing mboten saged dikalahne setan niku namung tiang ikhlas. Itu kan pengakuan setan sendiri. Aku lho wingi ana dikandani. Lho maksudnya dikandani ayat Al-Qur'an. Ha iku nerangno pengakuane setan. Rabbi bima awwaitani la uzayyinanna a'malahum wa la uwiyannahum ajma'ina illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, Engkau telah membuat saya seperti ini, telah melaknat saya, melacutkan saya, ya Allah. Karena itu, gara-gara manusia, gara-gara urusan saya dengan anak Adam, gara-gara urusan saya dengan makhluk yang bernama manusia, maka saya oke dilaknat. Tapi saya memohon kepadamu akan menghiasi amal-amal mereka dengan tipuan-tipuan yang menyesatkan, kecuali yang tidak mampu saya tembus hanyalah hamba-hambamu yang kau berikan keikhlasan. Mulane nopo mawon niku sing ikhlas? Ikhlas niku ya ikhlas. Ikhlas kuwi iya ikhlas. Nek wong Jawa maknane gampang, tanpa pamrih. Wis pokoke apa anane slow. Tanpa pamrih, ora krana apa-apa, ora krana sapa-sapa, murni krana Gusti Allah. Niku namine ikhlas. Nah, ikhlas niku angel, pol angel. Karena memang ikhlas itu rahasia. Rahasia Allah yang dititipkan di hatinya hamba yang dikasihi Allah. Al-ikhlas sirrun min asrari istauda'duhu fi qalbi man ahbabtu min ibadi. Sulit sekali. Belum tentu kalau ustaz kiai mesti iso ikhlas. Nek sing biasa terus ra iso ikhlas, urung karuan. Halo. Kula dhewe ngeten iki mbok ikhlas mbok ora kok. Sapa sik kok tok amplop. Aja ngeling-elingi wong ya. Nggih. Mulane Bu. Bu. Monggo nglampahi napa mawon, ayo didasari ati sing ikhlas. Bapak ugi ngoten. Dados pengurus napa mawon, organisasi napa mawon, apa itu ormas, apa itu lewat PKK, apa itu karang taruna, kanca-kanca remaja, apa remaja masjid, apa takmir, apa madrasah diniyah, apa nderek mengurus ten kene pondok pesantren. Monggo didasari sing ikhlas. Lek mboten ngoten mesti geger, apalagi ada unsur kepentingan pribadi. Mesti ente-enteane kok geger. Ibu ngeladeni garwane sing ikhlas nggih. Tandane wong wedok ikhlas ngerateni garwane niku nek ngeladeni sumeh mboten mecucu. Jenengan nek ngeladeni garwane sumeh napa kalih mecucu? Gelek sumehe napa gelek mecucune? Bapak. Pak. Garwane jenengan nek ngladeni jenengan niku kathah pundi lek sumeh kalih lek mecucu? Ketara nek wong kene iki rumah tanggane semerawut. Jawabane ruwet ngoten. Ikhlas Bu nggih? Ikhlas niku ngoten niku. Mangke yen jenengan ngladosi kok ikhlas, subhanallah. Suami jenengan akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, jenengan dapat pahala yang luar biasa. Bukankah tadi Pak Yai Mustaqim sampun kathah dawuhaken, tangan panjenengan digerakkan untuk melayani suami, setiap gerakan tangan bernilai pahala. Ibu, tangan jenengan, jenengan jadikan tangan itu jari jemari panjenengan menari-nari di atas punggung suami. Artinya mijeti lo mijeti. Oh, ngono kuwi. Subhanallah, setiap tarian tangan panjenengan akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala. Tangan penjenengan digerakkan untuk memasakkan daharane suami, subhanallah, itu menilai pahala. Tangan penjenengan digerakkan untuk nyuci bagian suami, pahala. Tangan penjenengan digerakkan untuk membersihkan rumah suami, mengerumat ya. Anak suami, anggar wis ngerti gak ya wis. Jadi subhanallah, itu bernilai ibadah. Bukankah bagi istri ibadah banyak pahalanya itu sama suami. Wong wedok ini lungguh jejer bojo, lungguh jejer bojo tok. Ikhlas lungguh jejer bojone. Niku fadilahe padha karo lungguh jejer Ka'bah. Ngono ku ana wong wedok dijejeri Ka'bah lho ora betah. Padahal bojone yang wireng ya. Se oleh sak menit wis diobrak. Ngaleh kowe, ngaleh. Kelek ame ra betahi wong. Oh, sangit. Ya waktu ini wonten ya Allah Bu kula niki subhanallah jenengane sakno kula po. Kene ketinjing jam 8 wonten kene Blitar, bar dhuwur ten Kediri, terus niki wonten jimo sak niki ten mriki benjing-enjing men budal ten kene Jember. Kowe rasa mikir kuwi kowe. Jeh Jemberen aku wong kene. Insya Allah ya Karim. Ya ya. Termasuk ikhlas nrimo pandume Gusti Allah. Niku wong niku nek dadane jembar iso nrimo ing pandume Gusti Allah. Niku bagian dari keikhlasan. Nrimo pandume Gusti Allah. Mboten usah kathek kakean ngersula, mboten usah kathek kakean gersa, wong sedaya ampun diatur kalih Gusti Menungso kewajibane namung ikhtiar hasil akhir Allah yang menentukan. Rizki yo terima. Pangkat derajat jabatan yo terima, Bu. Jodohmu kuwi yo terima, bojomu kuwi terima. Aja kathek neko-neko. Engko nang mbok banding-bandingno ora oleh. Bojoku kok ora ganteng kaya Pak Anwar ngono-ngono kuwi ora oleh. Oh ya ora kok GR kok. Nek cara aku iki kabeh wong lanang ganteng to, Bu. Oh ngene lho sampean tak ganteng. Ana wong lanang rupane ganteng tapi ora ngrejekeni. Lho ge apa? Bagus, keren, trendy tapi gelek nglarakno ati. Ge apa? Pikiran kuwi penting mbok pertimbangno, terutama sing rumangsa bojone elek-elek kuwi. Ben terhibur. Semanten mungkin jenengan, Pak. Kowe aja kathek banding-bandingno garwane. Mboten angsal. Ngono mbok banding-bandingno. Dek, duluranmu kok kuning-kuning, lencir-lencir. Nang kowe kok ngene. Wis kunting metekel. Pereng pisan. Mesti mau ureng-ureng. Jo, wong sampean iki nek ngono kuwi dilihat dari sudut pandang tauhid sampean ngremehno Gusti Allah. Mergo bojo sampean niku gaweane Gusti. Sampean lho ora iso gawe, Pak. Alok ae. Tarik ngelone cerewet. Lho nggih mau kula terangke ten kene jimus mriku kula imbui. Tepak lunga sepeda montoran. Lho kok moro-moro bane jeblos to. Dor. Lho ban jeblos kok. Mosok bane jeblos. Eng ing eng. Ya ora pantes kok. Kuwi atimu kudu nrimo, aja kathek ngersula, aja kathek murang-muring grundel, tiwas ngersula, tiwas murang-muring, tiwas grundel, pedah bane jeblos ya tetep sampean sing nuntun. Tetep nuntun kok apa nek sampean mecucu grundel muring-muring ngono ku ban jeblos terus mundak melentu melentu mundur dhewe. Ya ora kok orang urung ya tetep nuntun wae lho. Saman gak roh kok tujuane Gusti Allah jeblosno bane sampean. Kene apa bane sampean karo Gusti Allah dijeblosno bane. Saman ki dislametno dari bencana yang lebih besar. Ning kene trimo jeblos banu ning arepe le ana pedha motor tubruk tronton nganti gepeng sak wong-wonge. Umpama bane sampean gak jeblosno kene kae tiba sampean sing gepeng. Ngono lho, pek hikmahe. Roe ngresula, roe ngrundel, roe muring-muring. Ngalane lek ana kiai ngaji kok ora patek suwe, trimon. Lah kaya pun suwe kula to kalih Pak Yai Takim. Ngono lho. Setengah jam anggitmu aku ora nggawa hitungan to, Bu. Nek ikhlas kula, nek gak ikhlas ora tekan kene. Mboten, ngger kari nrimo, yuk pancene abot nrimo, terutama nrimo sing elek, lek nrimo apik kuwi gampang, nrimo enak niku gampang, nrimo loro sing angel, nrimo soro sing angel, gini apa mboten? Niku abot pancene, nung nglakoni ibadah ndi sing ora abot? Golekno aku. Abot, tapi abot to yo kaya lunyu-lunyu penek ana. Nek dilakoni, ngoten. Halo. Lah sampean teko kene iki anggite ora abot ngono gampang. Kuwi nek ora oleh undangane Gusti Allah karo Rasulullah ora iso tekan kene kok sampean. Mbok omahe cedhak kari jangkah lho ora budal. Panikelone kok. Tapi lek pancen diundang Allah, diundang Rasulullah, mbok omahe wadoh montel iso tekan kene. Abot iki. Dalu-dalu kon tangi tahajud abot apa mboten? Abot koyo aku ngaji bengak-bengok ket mang urung ngombe kopi belas ini iki abot. Lane tak ombene sik sak-sak. Bismillahirrahmanirrahim. Gak wis matur suwun. Rawani alok aku saiki. Lah yo ngene iki yo tak trimo to. Engko lek talokno mesti wong karek ngombe cerewet lek ngono. Yo ngene iki yo kudu diterima. Kaya para nabi, para rasul, para nabi, cobane gedhe, ujiane gedhe, tapi kok diparingi kuat. Mergo sing dipandeng dudu ujiane, sing dipandeng dudu deritane, sing dipandeng sang pemberi ujian, sang pemberi derita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ngono aturane. Ngapunten nggih, wong ngaji mundak tuwek ya, ora entuk jero sakthik. Tapi ya dicethek-cethekke. Pon nek ngoten sing kula aturke muga-muga wonten manfaate. Sampun Ibu setengah kali welas. Kok tambah kok ora wis-wis. Kemoga wonten manfaatnya niki sing kula aturke. Insyaallah kula wonten daerah mriki kathah kok jadwale njenjing disambung oleh suwe-suwe apane ngode lho. Kok gelane men. Ya Allah, bareng-bareng monggo kita maca istighfar kaping 3. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Qabal minni Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajam sallallahu sulil amal wal ma'mul jaysan al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah silatana silatana mubarakah tafarukan min ba'andihi tafarukan ma'zumah. Allahumma inna nasluka ya Allah bihaqil fatihatil mu'adzumah wa sab'ain masani wal quranil azim wa bijahil fatiha wa bibarakatil fatiha wa bihidayatil fatiha wa bisharafil fatiha wa bihurmatil fatiha wa bishafa'atil fatiha wa bikaramatil fatiha wa bikhususiyatil fatiha wa bisirril fatiha wa biasraril fatiha wa بحروف الفاتحة وبكلمات الفاتحة وبآيات الفاتحة وبركوع الفاتحة وسجود الفاتحة وبحق وبجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة. أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير. إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير. يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا من بيده الخير يا من على كل شيء قدير يا من بالإجابة جدير. حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير. ألطف بنا بما جرت بالمقادير ودبرنا بأحسن تدبير في كل عافية وكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Astunyuwun agungipun pangapunten sedaya kekhilafan kesalahan. Wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.